بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. قال شيخ رحمه الله ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Hikmah di dalam kesesatan orang-orang yang Allah sesatkan. Dan bahwasanya Allah, perbuatan Allah di dalam menyesatkan orang-orang yang tersesat merupakan keadilan, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tersesat dan dia disesatkan oleh Allah, jangan dipahami itu suatu kedzaliman dari Allah kepada hamba-Nya. Namun itu adalah bentuk keadilan Allah. Kenapa demikian? Dengan kita membaca berikutnya bisa kita dapatkan pemahaman yang baik. Faqala ta'ala wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah berfirman, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Inilah keadilannya Allah. Allah tidak mungkin menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Ay al-kharijina an ta'atillahi. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang-orang inilah yang Allah sesatkan. Dan ini bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'anidina li rusulillah alladziina usara al-fisqu wasfahum. Yang mereka membangkang, menentang terhadap apa yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, keluar dari ketaatan kepada Allah dan menentang, membangkang terhadap apa yang dibawa oleh rasul Allah, maka dengan itu menjadilah kefasikan, perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi ciri khas atau sifat bagi mereka. Nah, begitu ya. Jadi orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yang menentang terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah, itu merupakan sifat perbuatan kefasikan, perbuatan fasik. Dan orang yang melakukannya maka tersifati sebagai orang yang fasik. Begitu maksudnya. Fala yabghuna bihi badala. Mereka tidak, orang-orang yang fasik tersebut, tidak mau mencari berusaha untuk mengganti sifat itu pada mereka. Nah, faqadat hikmatuhu ta'ala idlalahum. Idlaluhum li'adami salahiyatihim lilhuda. Maka mengharuskan, melazimkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menyesatkan mereka karena mereka tidak ada kebaikan pada diri mereka untuk menyambut petunjuk. Inilah hikmahnya Allah menyesatkan mereka karena mereka sendiri yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Taib ya. Kama qadat hikmatuhu wa fadluhu wa hidayatu man ittashafa bil imani wa tahalla bil amal wa salihah. Sebagaimana hikmah Allah sudah menjadi suatu kelaziman dan keutamaan Allah, yaitu suatu kelaziman dari keutamaan dan hikmah Allah, Allah pasti akan memberikan hidayah bagi siapa yang tersifati dengan keimanan, bagi siapa yang tersifati dengan keimanan. Wa tahalla bil amali shalihah, dan dia menghiasi keimanannya tersebut dengan amal saleh, dengan amal saleh. Jadi siapa yang fasik pasti Allah akan sesatkan. Apa siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah pasti Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang beramal soleh pasti Allah akan memberikan hidayah pada dirinya. Wal fisqu nau'an, kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan itu ada dua macam. Nau'un mukhrijun minad-din wa huwa al-fisqu al-muqtadi lil khuruji minal iman kal madhkuri fi hadhil ayati wa nahwiha. Pembagian yang pertama adalah kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Apa itu kefasikan tersebut? Yaitu kefasikan yang melazimkan seseorang keluar dari keimanan. Kefasikan yang melazimkan seseorang keluar dari keimanan. Contohnya seperti apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini dan yang semisal dengan ayat tersebut dan yang semisal dengan ayat tersebut. Nah ya, ini perbuatan kefasikan pada mereka ini. Nah, yaitu mereka ragu terhadap ayat Allah. Kemudian pembagian kedua, wa nau'un ghairu mukhrijin 'anil iman. Pembagian yang kedua adalah yang tidak mengeluarkan dari keimanan, yaitu tidak mengeluarkan dari keislaman. Islam. Kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka kalian harus berhati-hati. Yaitu maksudnya berhati-hati mencari kejelasan kebenaran dari kabar tersebut. Kenapa? Karena orangnya fasik, yaitu keluar dari ketaatan, tidak soleh orangnya. Baik. Summa wasafa al-fasiqin. Kemudian Allah menyebutkan diantara ciri-ciri orang fasik. Diantara ciri-ciri orang fasik. Faqala alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi. Wa hadha ya'ummul ahdu alladhi bainahu wa bainahu wa bainahu. Walladhina bainahum wa baina ibadihi. Alladzina akkadahu alaihim bil mawathiq as-saqilah wal ilzamat wa ilzamat. فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينه وبين الخلق. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri sifat orang yang fasik, yaitu adalah orang-orang yang mengingkari perjanjiannya kepada Allah setelah mereka mitsaq, setelah mereka mengikatnya. Ciri-ciri orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan, yaitu orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah setelah dia mengikat perjanjian tersebut kepadanya. Wahada ini, ini ayat ini berlaku bersifat umum terhadap seluruh perjanjian yang terjadi antara hamba itu dengan Allah dan Rabb mereka, dan bersifat umum berantara hamba itu dengan hamba yang lain. Jadi mengingkari perjanjian di sini adalah bersifat umum antara hamba dengan Rabbnya dan antara hamba dengan hamba yang lain. Nah, maka ini salah satu dari ciri orang-orang fasik, yang mana ciri tersebut Allah menyebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka orang-orang yang memutuskan mengingkari perjanjian yang telah mereka menyepakatinya, yang mana Allah telah mengambil perjanjian itu atas hamba-hambanya, ini yang berkaitan antara hamba dan Allah, dengan perjanjian-perjanjian yang berat dan kelaziman-kelaziman yang kuat. Nah, apa perjanjian Allah dengan Rabbnya? Penuman Alastubirokibut. Nah, yaitu perjanjian Allah kepada hambanya ketika masih di dalam janin. Nah, masih dalam rahim ibu kita. Allah mengambil perjanjian kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah semata. Namun mereka mengingkari perjanjian tersebut. Bagaimana perjanjian mereka? Bagaimana bentuk pengingkaran mereka? Fala yubaluna bitilkal mawathiq, mereka tidak peduli lagi ketika sudah keluar dari rahim ibunya dan menjadi besar dan dewasa sehingga mereka bisa memiliki kekuatan dan kemampuan di dalam melakukan dan berbuat. Namun mereka tidak peduli lagi dengan perjanjian yang telah mereka berjanji kepada Allah ketika masih dalam rahim ibu mereka. Nah, tidak peduli, bal yang qudunaha, bahkan mereka memotongnya, memutuskannya, mengingkarinya. Bagaimana bentuk pengingkaran itu dan memutuskan perjanjian Allah antara dia dengan Allah? Yaitu wa yatrukuna awamirahu, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Subhanallah. Wa yartakibuna nawahihi, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah langgar, yang Allah larang, yang Allah haramkan. Semakin besar seseorang meninggalkan suatu ketaatan, yaitu semakin besar ketaatan yang dia tinggalkan, maka semakin besar dia mengingkari perjanjiannya kepada Allah dan semakin besar ciri kefasikan pada dirinya. Begitu pula sebaliknya. Hangus ya? Kosong? Baik, semakin besar seseorang meninggalkan, semakin besar seseorang melakukan suatu keharaman, yaitu keharaman itu yang dilakukan semakin besar, maka semakin besar ciri fasik pada dirinya. Begitu. Nah, ya. Sebagaimana semakin besar kesyirikan yang dilakukan, semakin besar kemungkinannya dia tidak diampuni oleh Allah. Begitu maksudnya. Nah, kan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat, dan begitu pula ketaatan pun bertingkat-tingkat. Semakin besar seseorang meninggalkan ketaatan itu, yang mana ketaatan itu semakin besar kedudukannya, maka semakin besar kefasikan pada dirinya. Misalnya nih, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan orang yang meninggalkan sholat malam itu beda. Meninggalkan sholat 5 waktu, ciri kefasikannya sangat jelas. Namun meninggalkan sholat malam bukan merupakan ciri kefasikan, namun dia dikhawatirkan akan terjatuh pada kefasikan. Nah, tidak dikatakan dia fasik, namun dikhawatirkan akan terjatuh padanya. Karena kenapa? Karena dengan meninggalkan sesuatu yang Allah syariatkan, itu tidak sewajarnya. Nah, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan orang yang sholat di rumah, dengan orang yang na'am sholat di rumah, itu beda. Nah, begitu. Orang yang sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan sholat Jumat, itu berbeda lagi. Nah, begitu ya. Pentingnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari amalan-amalan kefasikan. Dan mereka mengingkari perjanjian yang mereka lakukan antara sesama hamba. Maka ciri fasik yang pertama yang disebutkan oleh Allah, yaitu adalah dia mengingkari perjanjian antara dia dengan Allah dan Rabb-nya, dan mengingkari perjanjian antara dia dengan hamba Allah. Maka ini ciri-ciri fasik. Semakin besar pengingkarannya atau kedua apa namanya ya pengingkaran terhadap perjanjian tersebut, semakin besar ciri fasik pada dirinya. Nah, coba kita lihat banyak sekali ini ya kan, muslim ya, namun kita lihat tidak sholat, tidak melakukan zakat, tidak berpuasa, tidak berhaji padahal dia mampu. Nah, ini fasik, ini fasik. Karena kenapa? Karena dia mengingkari perjanjian dia dengan Allah. Yang mana dia dulu di dalam rahim ibunya taat, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna hadza ghafirin. Nah, maka mereka keluar dari perjanjian tersebut, dan tatkala Rabbmu mengambil perjanjian dari setiap Bani Adam dari keturunannya, ketika mereka masih berada di dalam tulang atau dalam rahim ibunya, dan mengambil persaksian mereka kepada setiap janin tersebut, bukankah saya Rabbmu yang berhak kamu sembah? Qalu bala, mereka mengatakan benar. Taib. Namun mereka fasik dengan perjanjian tersebut, yang mereka mengatakan sepakat dan berjanji untuk menyembah hanya Allah, namun mereka fasik. Begitu pula perjanjian sesama hamba, ini juga perbuatan fasikan. Maka jangan mengingkari perjanjian yang sudah kita berjanji dengan seseorang, atau lidah seseorang, atau kelompok sahabat kelompok, bahkan muslimin kepada orang kafir, kalau sudah terjadi perjanjian. Tidak boleh mengingkari. Sebagaimana Rasulullah SAW, terjadi perjanjian antara beliau dengan Yahudi. Nah, mereka, Rasul tidak mengingkarinya. Mereka lah yang mengingkari janji. Nah, begitu. Makanya ketika Rasulullah SAW dikabarkan pada beliau ada seorang Yahudi yang melucuti pakaian seorang wanita sahabiah, sehingga terbuka auratnya, kemudian ada lelaki dari kaum muslimin sahabat membunuh orang tersebut karena dia melucuti pakaian muslimah dengan tujuan untuk menghinakannya, bukan untuk memperkosanya, menghinakannya, maka dibunuh. Sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan damu hadar, darahnya itu sia-sia, maksudnya tidak ada jaminan. Karena kenapa? Karena dia mengingkari perjanjian. Karena dia, Yahudi itu mengingkari perjanjian. Nah, dia berada dalam syariah, apa namanya, ke daerah kaum muslimin yang harus patuh pada peraturan muslimin, namun dia berkhianat. Nah, tidak boleh mengganggu perjanjiannya, dia tidak boleh mengganggu muslimin dan menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka darahnya pun sia-sia, hadar. Maksudnya hadar itu tidak dibayar fidyah, tidak ada kisos. Nah, begitu. Apa namanya? Nah, itu. Maka hal tersebut, begitu pula sesama makhluk. Maka ciri fasik yang disebutkan oleh Allah di sini adalah mengingkari perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya dan antara hamba kepada sesamanya. Baik. Semakin besar perjanjian yang diingkari, semakin besar pula ciri fasik yang ada pada dirinya. Naam ya. Baik. Cukup sampai sini ya. Jadilah. Jadi apa tidak? Olalan, kalau dia, terus, terus ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.